Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masih kita bahas ayat di dalam surat At-Taghabun, yaitu firman Allah Ta'ala, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya milik Allah lah segala kekuasaan, dan hanya untuknya segala pujian, dan Dia maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Diterangkan oleh para ulama, huruf jar lam di dalam ayat ini ada tiga macam. Ada tiga macam huruf jar lam di dalam ayat ini. Masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Huruf jar lam yang pertama adalah yang mendahului lafzul jalalah Allah lillah. Dan yang kedua adalah di dalam kalimat lahul mulku. Dan yang ketiga adalah huruf jar lam, lamul jar di dalam kalimat walahul hamdu. Adapun lam yang pertama, lamul jar yang pertama, di dalam ungkapan yusabbihu lillah, bertasbih lillah. Ya. Kata para ulama, lam di sini fungsinya adalah untuk menunjukkan makna ikhlas. Yusabbihu lillah, yakni ikhlas lillahi ta'ala di dalam bertasbih. Ya, bertasbih kepada Allah dan mengikhlaskan tasbih itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga semua makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, ya mereka hanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Adapun lamul jar, kata depan atau huruf jar lam yang kedua, di dalam kalimat lahul mulku, di dalam kalimat lahul mulku, maka maknanya adalah lamul milk, lam al milk, yakni yang menunjukkan makna kepemilikan. Ya, lam al milk, ya, yakni hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala segala kekuasaan. Tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan di jagat raya ini. Adapun kata depan atau huruf jar lam yang ketiga adalah walahul hamdu. Ya, lahu alhamdu, segala pujian. Lam di sini ya adalah lam al-istihqaq. Adalah lam al-istihqaq. Yakni bahwa segala pujian itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji dengan segala sifat kesempurnaan. Nah, kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya yang disebut oleh penulis rahimahullah, yaitu firman Allah Ta'ala, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira alladzi lahu mulku as-samawati wal-ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surat Al-Furqan ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Tabarak, ya, yang telah kita pelajari diartikan dengan ta'azam. Ini maha besar, maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi nazzala al-furqan, yang telah menurunkan al-furqan, yaitu al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil'alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan untuk seluruh alam. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang miliknya lah kekuasaan langit dan bumi. Walam yattakhidh waladan, dan dia tidak mengambil seorang anak, tidak mengambil anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, dia tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in, serta dia menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, lalu dia mentakdirkannya. Menciptakan segala sesuatu kemudian mentakdirkannya, menentukannya. Di dalam ayat ini disebutkan ungkapan tabaraka. Telah kita belajar bersama bahwa tabaraka maknanya adalah ta'ala wa ta'azama, maha tinggi dan maha agung. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dialah tabarak, yakni maha tinggi dan maha agung. Terkait dengan ungkapan tabaraka ini, ya perlu kita fahami bahwa tabaraka merupakan bentuk kata kerja. Ya, tergolong fi'il dan fi'il madhi. Fi'il madhi. Kemudian hal yang lain terkait dengan tabaraka, ungkapan ini la tusta'malu illa lillah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ya diungkapkan tentang selain Allah Ta'ala. Sehingga fa'il atau subjek untuk kata kerja tabaraka itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk, maka tidak boleh disebut tabaraka. Demikian pula hal yang lain, tabaraka ya, tidak dipergunakan kecuali dalam bentuk fi'il madhi. Ya, dalam bentuk fi'il madhi yang pada asalnya memberikan makna lampau. Hanya saja ya, hanya saja tabaraka ini ya tidak sebagaimana fi'il madhi pada asalnya memberikan makna pekerjaan di waktu yang lampau. Ya, namun bermakna terus-menerus ya, di waktu lampau, di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang. Tabaraka Allah Subhanahu wa taala, tabarak, maha tinggi lagi maha besar. Naam. Ya, kembali kita bahas tentang tafsir makna tabaraka. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan tabaraka. Ya. Pendapat yang pertama, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, karena telah kita lewati ayat semisal ini, ya, tabaraka. Pendapat yang pertama maknanya adalah ta'ala wa ta'azam, maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Penafsiran ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tabaraka ta'azama. Tabaraka yakni ta'azam. Tabaraka yakni ta'azam, maha agung. Naam. Pendapat yang kedua mengatakan makna tabaraka adalah dama kamaluhu wa khairuhu wa sabata wastaqar. Makna tabaraka adalah ya terus menerus ya kesempurnaan Allah dan kebaikannya ya serta tetap dan langgeng, terus menerus tetap langgeng ya kesempurnaan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tabaraka maknanya adalah ya maha baik dan terus menerus kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya ini lebih sesuai dengan istiqaqnya ya, dengan pengertian tabaraka di dalam bahasa ya. Tabaraka diambil dari kata barakah. Ya, dari kata barakah. Huruf-huruf aslinya sama, yaitu ba, ra dan kaf. Ya, barakah. Nah, dan barakah ya diartikan oleh para ulama dengan al-khairul katsiru sabit. Kebaikan yang banyak melimpah dan langgeng terus menerus. Al-khair al-kathir as-sabit. Kebaikan yang banyak dan terus menerus tetap langgeng. Nah, oleh karena itu tabaraka menurut pendapat yang kedua ini maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya terus menerus kesempurnaannya ya dan kebaikan-kebaikannya senantiasa ya memberikan kebaikan. Nah, namun bagaimana dengan penafsiran yang dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tadi? Menurut para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua, ya, perkataan Ibnu Abbas tabaraka ta'azama ini bukan tafsir makna. Ya, beliau tidak sedang menafsirkan makna tabaraka dengan ta'azama, maha agung. Namun Ibnu Abbas hanya menjelaskan tafsir ya wazan shighah. Ya, hanya menjelaskan ya tentang wazan pola tabaraka. Tabaraka wazannya polanya adalah tafa'ala sebagaimana kata kerja ta'azama. Tafa'ala. Tabaraka polanya adalah tafa'ala. Ta'azama juga sama, polanya adalah tafa'ala. Hanya sekedar menjelaskan pola dan wazan fi'il tabaraka. Ya. Untuk menjelaskan bahwa wazannya adalah tafa'ala tapi tergolong fi'il lazim, tidak membutuhkan objek. Ya. Ya, tidak membutuhkan objek dan tidak menunjukkan makna saling. Ya, seperti yang antum pelajari wazan tafa'ala ya, memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah memberikan makna saling, musyarakah. Misalkan tadaraba, yakni saling pukul. Ya, tadaraba Zaidun wa Amr, yakni Zaid dan Amr saling pukul. Ya. Namun tafa'ala juga memiliki makna-makna yang lain, tidak mesti menunjukkan makna saling. Nah, demikian juga di sini tabaraka. Sehingga seolah menurut pendapat yang kedua, seolah Ibnu Abbas ingin menjelaskan bahwa tabaraka maknanya bukan saling memberkahi. Tabarakallah berarti Allah saling memberkahi dengan pihak lain. Bukan, kata Ibnu Abbas, bukan itu. Tabaraka maknanya bukan saling memberkahi antara Allah dengan pihak yang lain selain Allah. Tapi maknanya, ya, tapi maksudnya adalah semisal dengan ta'adhama. Apakah ta'adhama ada makna saling? Tidak. Tabaraka itu sama dengan ta'adhama, tidak mengandung makna saling. Itu maksud Ibnu Abbas menurut pendapat yang kedua. Sehingga bukan menafsirkan makna tabaraka dengan maha agung, maha besar. Sehingga kesimpulannya, tabaraka ada dua pendapat di dalam penafsirannya. Yang pertama, tabaraka bermakna ta'adhama, maha besar. Demikian pula maha tinggi. Ya, kurang lebih intinya sama. Kemudian pendapat yang kedua, tabaraka ya'ni dama kamaluhu wa khairuh. Ya, terus menerus, langgeng, tetap kesempurnaan Allah dan kebaikan-kebaikannya. Nah, dari kata tabaraka, Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, maha tinggi, atau ya, terus menerus kebaikan-kebaikan dan kesempurnaannya, ya, terfahami darinya isbat jami'il kamalat illahi azza wa jal, penetapan ya segala sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab tabaraka entah ditafsirkan dengan penafsiran yang pertama, maha agung, maha tinggi, ya, atau dengan penafsiran yang kedua, intinya sama, untuk menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar dan maha tinggi, yakni maha sempurna sifat-sifatnya. Demikian juga Allah kebaikannya terus-menerus dan langgeng tetap. Ini juga menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah ta'ala. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Ya, maha baik. Ya, atau maha tinggi, maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi nazzala al-furqan. Yang telah menurunkan al-furqan. Ya, diterangkan oleh para ulama perbedaan antara fi'il anzala dengan nazzala. Walaupun ya kurang lebih maknanya ada sama, yaitu menurunkan, anzala dengan nazzala. Menurunkan, hanya saja kata para ulama anzala yaitu sekaligus. Ya, menurunkan sekaligus. Adapun nazzala menurunkan secara berangsur-angsur. Ya, sehingga nazzala ya menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur dan tidak sekaligus sebagaimana kitab-kitab suci yang sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Tabarakalladzi nazzala al-furqan, maha agung, maha tinggi dan maha baik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan al-furqan. Yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah Al-Quran. Namun kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Furqan? Sebab Al-Furqan itu diantara sifat-sifat Al-Quran. Ya, disebutkan di dalam kitabullah bahwa Al-Quran memiliki banyak sifat. Dan di antara sifat Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu furqan. Ya, apa maksudnya? Furqan, maksud dan maknanya adalah pembeda. Ya. Al-Quran itu furqan, yakni pembeda. Ya, pertanyaannya membedakan antara apa dengan apa? Memisahkan apa dengan apa? Jawabannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah furqan yufarriqu bainal haqqi wal batil. Al-Quran adalah furqan, pembeda, yang membedakan dan memisahkan antara yang hak dengan yang batil, kebenaran dengan kebatilan. Kemudian yang kedua, Al-Quran furqanun yufarriqu bainal muslim wal kafir. Al-Quran itu adalah furqan, pembeda, yang memisahkan antara orang muslim dengan orang kafir. Sehingga ia menghukumi dan menetapkan yang ini muslim dan yang itu kafir. Kemudian yang ketiga adalah ya furqan ya yufarriqu bainal barri wal fajir. Al-Quran itu furqan, pembeda dan pemisah, yang membedakan dan memisahkan antara al-bar, orang yang baik, dengan al-fajir, orang yang buruk. Ya. Demikian pula yang keempat, yufarriqu bainal dharri wan nafi'. Al-Quran itu membedakan dan memisahkan antara yang bermudarat dengan yang bermanfaat. Mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat, kalau kita ingin mengetahuinya, maka hendaklah kita mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran telah membeda-bedakannya. Ya. Demikian juga yang kelima, bainal halal wal haram. Al-Quran itu membedakan antara yang halal dengan yang haram. Ini halal dan itu haram. Dan lain sebagainya sangat banyak. Sebagaimana yang terang oleh para ulama. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan furqan, pembeda, pemisah. Pemisah antara satu hal dengan hal yang lain. Adapun ala abdihi, Allah ta'ala telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan ala abdihi kepada hambanya. Siapa yang dimaksud? Tentu yang dimaksud dengan hamba Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah Nabiullah dan Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ya, bisa kita lihat di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata abd, hamba. Ya, mensifati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ubudiyah, penghambaan, bahwa beliau adalah seorang hamba. Ya, apakah ini penghinaan dan perendahan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Justru itu merupakan pemuliaan Allah ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan Allah menyebutnya sebagai hamba. Sebab penghambaan para makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu secara umum ada dua macam. Macam yang pertama adalah ubudiyah ammah, penghambaan yang bersifat umum, ya, yakni penghambaan seluruh makhluk dan ketundukan seluruh makhluk, ya, kepada ketentuan, takdir dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun kecuali berada di bawah kekuasaan Allah dan takdirnya. Ya. Nah. Sehingga penghambaan macam yang pertama ini bukanlah penghambaan yang terpuji, yang dengannya seorang hamba terpuji. Ya. Sehingga orang mukmin memang abdun, jelas. Abdulillah dengan makna yang pertama ini. Orang kafir pun, bahkan iblis pun juga abdulillah, hamba Allah dalam arti tunduk di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah terpuji dengan sifat penghambaan ini? Tidak. Ya, bukan sifat yang terpuji. Adapun macam yang kedua, ya, dari ubudiyah, dari macam-macam ubudiyah penghambaan, yang kedua adalah ubudiyah khasah, penghambaan yang bersifat khusus, yaitu ya penghambaan ya kaum mukminin ya kepada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, penghambaan dan ketundukan kepada hukum syariat Allah, bukan kepada hukum takdir. Ya, kalau kepada hukum takdir itu masuk pada matam yang pertama tadi. Ini jelas tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari takdir Allah Ta'ala. Adapun macam yang kedua ini adalah ketundukan kepada hukum syariat. Nah, inilah yang terpuji. Inilah yang terpuji, tunduk kepada hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penghambaan yang khusus. Penghambaan yang bersifat khusus. Dan para ulama menyebutkan penghambaan macam yang ketiga, yaitu ubudiyah khasatul khasah. Penghambaan yang paling khusus. Ya, yaitu penghambaannya para nabi dan para rasul. Lebih daripada penghambaan ya keumuman kaum muslimin dan kaum mukminin. Kaum muslimin dan kaum mukminin ya menghamba tunduk kepada hukum syariat Allah. Namun ada yang lebih daripada itu, yaitu penghambaannya para nabi dan para rasul. Ya, ketundukan mereka dan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hukum syariat Allah, ya, adalah penghambaan yang paling besar. Oleh karena itulah, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan abd, bahwa dia adalah hamba-hamba Allah, bahwa dia adalah hamba Allah Ta'ala, ya, maka terkandung di dalamnya pujian, karena yang dimaksud dengan penghambaan di sini adalah penghambaan yang khasatul khasah, penghambaan yang paling khusus, benar-benar ya seorang hamba yang menghamba kepada Allah Ta'ala, ya sempurna di dalam ya melaksanakan hukum syariat Allah Ta'ala. Sehingga ini adalah pujian, karena yang dimaksud dengan ubudiyah, penghambaan di sini adalah penghambaan yang paling istimewa. Ya. Naam. Tabarakalladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi. Ya, maha agung, maha tinggi dan maha baik. Maha banyak kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan al-Furqan, Al-Qur'an kepada hambanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya. Agar dia, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi nadhir. Apa makna nadhir? Nadhir memberi peringatan, ya, dari kata indar. Ya. Apa makna indar? Indar yani i'lam bi asbabil makhafah. Ya. Memberitahukan, ya, tentang sebab-sebab, ya, yang menyebabkan rasa takut. Itu makna indar. Indar yani memberikan peringatan, ya, dengan menyebutkan sebab-sebab yang menyebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, lil alamin, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberingatan, pemberi peringatan lil alamin untuk seluruh alam, yakni untuk jin wal ins, untuk seluruh bangsa jin dan bangsa manusia. Naam. Kemudian alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang hanya miliknya lah ya kekuasaan langit dan bumi. Ini juga terkandung dalamnya makna hasar, pembatasan, karena jar majrur lahu dikedepankan. Ya. Ya, menurut bahasa Arab ya urutan asalnya adalah mulku samawati wal ardi lahu. Kekuasaan langit dan bumi itu adalah milik Allah. Namun lahu, milik Allah, ditempatkan, didahulukan untuk menunjukkan makna pembatasan. Hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi ini. Ya, tidak ada satupun selain Allah yang menguasainya. Kemudian walam yattakhidz waladan. Nah ini. Walam yattakhidz waladan, dan Allah tidak mengambil, tidak memiliki anak. Nah inilah sifat salbiyah, manfiyah yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu sifat kurang yang dinafikan dari Allah dan Allah disucikan darinya untuk menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Apa sifat sempurna yang berlawanan dengan kepemilikan anak? Sifat sempurna yang berlawanan dengannya adalah apa? Kamalul ghina. Ya, kamal al-ghina. Ya, kesempurnaan, ya, al-ghina, maha kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-ghina. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dan siapapun selainnya. Allah tidak membutuhkan anak dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pasangan. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Sehingga orang-orang yang meyakini bahwa Allah taala memiliki pasangan dan memiliki anak, mereka telah merendahkan Allah taala. Sebab konsekuensi keyakinan mereka adalah bahwa Allah taala itu memiliki sifat kurang karena butuh kepada selainnya, sifat hajah, iftiqar, sifat butuh kepada selain Allah. Nah, itu adalah sifat kurang. Ya. Kesempurnaan sifat yang mutlak, kesempurnaan yang mutlak itu berkonsekuensi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun dan apapun karena saking sempurnanya sifat-sifat Allah taala. Walam yattakhidz waladan, ya, walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan dia tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya ini. Ini juga sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah, manfiyah, sifat kurang yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya, yaitu memiliki sekutu. Ya, kepemilikan sekutu, memiliki sekutu itu dinafikan dari Allah taala. Allah taala tidak memiliki sekutu. Naam. Allah taala tidak memiliki sekutu fil mulki, di dalam kekuasaannya. Ini menunjukkan apa? Al-kamal, kamalu rububiyyatillah Subhanahu wa taala wa mulki. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya dan di dalam kekuasaannya. Ya, saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, maka Allah tidak membutuhkan adanya sekutu. Ya, yang membantunya di dalam mengurus kekuasaannya dan kerajaannya ini. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Taqaddarahu taqdira, dan mentakdirkannya. Pertanyaannya, apa perbedaan al-khalqu dengan at-taqdir? Karena kedua kata kerja ini disebutkan di akhir ayat ini. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah khalaqa. Demikian juga Allah qaddara. Ya, khalq dan takdir. Apa perbedaannya? Kata para ulama, al-khalqu maknanya, maksudnya adalah al-ijad, ya, al-ijad ala wajhin mu'ayyan. Al-ijad ala wajhin mu'ayyan. Mewujudkan, ya, dengan bentuk tertentu. Yani mewujudkan segala sesuatu dengan bentuk tertentu, dalam bentuk tertentu. Ini hal mewujudkan dari sesuatu yang tidak ada menjadi terwujud dan ada. Ini hal. Ya. Adapun takdir, qaddara takdiran, ya, ada dua kemungkinan makna. Ya. Kemungkinan yang pertama untuk makna qaddara takdiran adalah taswiyah. Taswiyah, masdar dari sawwa yusawi. Sehingga qaddarahu takdiran maknanya adalah fasawwahu taswiyatan. Apa makna taswiyah? Maknanya adalah menyempurnakannya. Sawwa yusawwi taswiyatan, yakni menyempurnakan. Ya, sehingga makna ayat, makna kalimat di dalam ayat ini adalah apa? Allah mewujudkan segala sesuatu dalam bentuk tertentu, kemudian Allah benar-benar menyempurnakannya. Ya. Bahalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran, yakni awjada kulla syai'in, ya, awjada kulla syai'in fasawwahu taswiyatan. Allah mewujudkan segala sesuatu dari tiada menjadi ada, kemudian Allah menyempurnakannya. Naam. Adapun kemungkinan makna yang kedua untuk takdir, ya, kemungkinan makna yang kedua untuk takdir adalah al-qadha, ketetapan di waktu yang telah lampau. Ya, qadha dan qadar, takdir, menakdirkan, menetapkan sebelumnya. Ya, sehingga makna faqaddarahu taqdiran, yakni Allah telah mentakdirkan dan menetapkan, ya, di dalam qada dan qadarnya di waktu yang lampau. Namun kemungkinan makna yang pertama untuk takdir itu lebih tepat. Ya. Kenapa lebih tepat? Ya. Lebih tepat karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutan fa qaddarahu, menunjukkan Allah ciptakan dulu, setelah itu baru qaddarahu taqdiran. Ya. Sementara takdir dengan makna yang kedua yakni al-qadha wal qadar di waktu yang lampau, sehingga ini kurang tepat urutannya. Wa khalaqa kulla syai'in fa qaddarahu, menunjukkan menciptakan dulu, fa qaddarahu lalu dia mentakdirkannya. Sehingga yang dimaksud qaddarahu mentakdirkan di sini adalah menyempurnakan, bukan takdir yang artinya adalah qadha dan qadar, ketetapan di waktu yang telah lampau. Nah, demikian juga ditafsirkan dengan ayat yang lain. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqa fasawwa, di dalam surat Al-A'la. Allah, dialah yang menciptakan, fasawwa. Allah menyebutkan dengan fi'il kata kerja sawwa, menunjukkan faqaddarahu di dalam ayat Al-Furqan ini maknanya adalah fasawwa, karena satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran, ya, sama dengan, maknanya sama dengan alladzi khalaqa fasawwa, sehingga makna takdir adalah menyempurnakan. Nah, kemudian ayat yang berikutnya ini juga sering disebut oleh para ulama untuk membantah ya kelompok yang meyakini ya adanya beberapa pencipta, ada lebih dari satu pencipta di alam ini. Nah, ayat ini ya menyebutkan tentang dalil akli, argumen akli, logika, logis, yang diistilahkan dengan dalil at-tamanu', dalil at-tamanu'. Nah, insyaAllah akan kita pelajari bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idhan ladahaba kullu ilahim bima khalaqa, wa la'ala ba'duhum ala ba'd, subhanallahi amma yasifun, alimil ghaibi wa syahadati fata'ala amma yushrikun. Surat Al-Mu'minun ayat 91 dan 92. Mattakhadallahu min waladin, Allah tidak mengambil satu anak pun, wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidaklah ada sembahan, satu sembahan pun bersamanya. Idzan, seandainya demikian, yakni seandainya dia memiliki sembahan bersamanya, seandainya ada sembahan bersama, sembahan lain bersama Allah Ta'ala, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa, ini dalil tamanu'. Ya. Seandainya seperti itu, la dhahaba kullu ilah, maka masing-masing ilah akan ya membawa pergi apa yang dia ciptakan, ya sendiri-sendiri, wala ala ba'dhum ala ba'd, dan sebagian mereka ya akan berusaha mengalahkan sebagian yang lain, wala ala ba'dhum ala ba'd, dan sebagian ilah sembahan itu akan membawa pergi atau afwan berusaha untuk mengalahkan sembahan yang lain. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, ya Allah maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nampak hadir, syahadah. Fata'ala amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mattakhadallahu min walad, Allah tidak mengambil satu anak pun. Nah, kalimat ini semisal dengan kalimat di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Dan hal itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kamalul ghina. Memiliki sifat al-ghina, maha kaya yang sempurna. Ya, saking sempurnanya sifat ghina, maha kaya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun selainnya. Nah, kesempurnaan sifat-sifat Allah taala, ya, konsekuensinya adalah Allah tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun, karena kebutuhan kepada pihak lain itu merupakan sifat kelemahan dan kekurangan. Naam. Matta khadallahu min walad. Naam. Jika kita perhatikan, ya, min walad, kata para ulama, min di sini disebut dengan silah wa taukid. Ya, silah wa taukid. Atau zaidah, tambahan. Maksudnya adalah untuk mempertegas, ya, mempertegas, ya, keumuman penafian. Untuk mempertegas, memperkuat keumuman penafian bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki satu anak pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki satu anak pun. Nah, sehingga makna umum di dalam ayat ini, ya, makna umum di dalam ayat ini adalah umum yang bersifat nas, bersifat tegas, tidak mungkin bisa ditakwil dan tidak mungkin bisa diistisnakan, dikecualikan darinya sesuatu pun. Ya, ini sebagai faedah untuk antum yang belajar, ya, belajar bahasa Arab dan belajar usul fikih, bahwa umum, ungkapan-ungkapan umum, siyagh, ammah siyaghul umum, ya, ungkapan-ungkapan, kata-kata yang menunjukkan makna umum, makna menyeluruh, semua seluruh, ya, itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah al-am al-zahir, ya, lafaz am, ungkapan am yang sifatnya zahir, ya, zahir maksudnya nampaknya, makna yang zahir, makna yang nampak dari lafaz tersebut adalah makna yang umum, ya, tetapi masih bisa ditakwil, ya, masih mungkin ditakwil walaupun, ya, kepada makna yang lemah. Yang lebih nampak adalah umum, mencakup seluruhnya, semua yang bisa masuk dalam lafaz tersebut, semua seluruh, tapi masih bisa dikatakan oh tidak, tidak seluruh, ya, misalkan dikatakan apa, ma fis samawat, ya, ini sekedar contoh saja, ma ini isim mausul, ya, makna zahirnya adalah semua yang ada di langit, tapi masih bisa ditakwil oh tidak, yang dimaksud isim mausul di sini adalah tertentu saja, sesuatu yang ada di langit, ya, sesuatu yang ada di langit, tidak semua. Ini masih memungkinkan untuk ditakwil. Tapi dengan syarat, ya, harus ada dalil, bukti yang membenarkan takwil tersebut. Kalau tidak ada bukti yang membenarkan takwil tersebut, ya, berarti itu takwil yang salah, takwil fasid. Dan itu lebih tepat disebut dengan tahrif. Ya. Intinya, al-amul zahir, ini masih bisa ditakwil, bahwa maksudnya bukan makna yang umum. Ya. Demikian juga, al-amul zahir, itu masih bisa diistisnakan, dikecualikan darinya sesuatu. Ya. Semuanya begini, kecuali ini. Nah, masih bisa. Ini amun zahir. Semuanya begini, kecuali ini. Ini am zahir. Misalkan apa? Akrimut tullaba, muliakanlah para santri itu, illa zaidan. Masih bisa. Masih bisa. Kenapa? Karena sifat umumnya adalah sifat umum yang zahir. Adapun macam yang kedua adalah al-amun nas atau al-amun nasi. Am yang bersifat nas. Maksudnya adalah ungkapan umum yang tidak bisa ditakwil. Tidak ada kemungkinan lain selain makna umum. Ya, tidak bisa ditakwil dengan umum, maknanya bukan seluruh. Memang secara lafaz, secara tekstual maknanya seluruh, tapi maksudnya bukan seluruh. Nah, ini tidak bisa. Kalau al-amun nasri tidak bisa lagi dikatakan seperti itu. Pasti maknanya adalah seluruh. Menyeluruh. Demikian juga al-amun nasri, ya, tidak bisa diistisnakan, dikecualikan darinya sesuatu pun. Tidak bisa. Tidak bisa dikecualikan darinya sesuatu pun. Ya. Oleh karena itu, mattakhadallahu min waladin, ayat ini, ini tergolong amun nas yang tidak bisa diartikan dengan makna lain dan tidak bisa dikecualikan sesuatu pun. Sehingga ini bantahan Ya, bagi orang-orang yang mengklaim meyakini bahwa Allah memiliki anak dan matan, iya, Allah tidak memiliki anak kecuali ini. Misalkan kecuali Al-Masih Isa, atau kecuali Uzair, atau kecuali para malaikat. Para malaikat adalah anak Allah. Kecuali. Ya, masih bisa dikecualikan, kata mereka. Namun kita bantah dengan ayat ini, Allah menyebutkan dengan ungkapan am an-nassi, umumun nass. Ya, am yang bersifat nas, tegas, tidak bisa dikecualikan darinya sesuatu pun, karena Allah menambahkan, ya, memberikan atau menambahkan kata min waladin. Min di sini menjadikan walad. Ya, nakirah ini, isim nakirah ini menjadi am an-nas. Amun nasi. Al-am an-nasi. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala satu pun sembahan yang lain. Ini juga seperti tadi, ya. Pada asalnya secara bahasa kalimatnya adalah wa ma kana ma'ahu ilahun. Tidak ada satu sembahan pun bersama Allah taala. Tapi Allah taala, ya, memberikan atau menambahkan kata min wa ma kana ma'ahu min ilahin. Ini juga, ya, untuk mengubah, ya, atau menjadikan lafaz am ini menjadi am yang bersifat nas, tidak mungkin bisa ditakwil dengan makna yang lain, dan tidak bisa dikecualikan darinya sesuatu pun. Jadi tidak bisa dikecualikan dengan dikatakan iya, Allah tidak memiliki sembahan yang lain, tapi kecuali ini, kecuali Rasulullah misalkan, atau kecuali wali ini, atau kecuali ini dan itu, masih bisa dikecualikan. Nah, ini kata mereka. Namun ketika am di sini adalah amun nas, maka tidak bisa dikecualikan darinya sesuatu pun. Benar-benar tidak ada satu sembahan pun, apalagi lebih dari satu. Ya, tidak ada satu sembahan pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Naam. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Tentu yang dimaksud dengan sembahan yang dinafikan, tidak ada sembahan selain Allah, yakni sembahan yang hak, sembahan yang berhak diibadahi bersama Allah. Ya. Namun kenyataannya banyak sembahan selain Allah, tapi itu semua tidak hak, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Sehingga yang dimaksud dengan penafian di sini adalah adanya sembahan yang berhak diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu pun selain Allah yang berhak diibadahi. Naam. Naam. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Pernah kita pelajari bahwa ilah, ya, ini berwazan fi'alun, dan ini semakna dengan isim maf'ul. Ya, yang berwazan maf'ulun. Sehingga ilahun maknanya adalah ma'luhun. Ya, semakna dengan isim maf'ul. Ya. Contoh lainnya adalah kata bina'un. Maknanya adalah mabniyun, bangunan, yang dibangun. Firashun, maknanya adalah mafrushun, yang dihamparkan, yang dibentangkan. Ya. Demikian juga ilahun maknanya adalah ma'luhun. Ya, sehingga menjadi objek. Makna ma'luhun adalah ma'budun, yang diibadahi, yang disembah. Sehingga ilah maknanya adalah isim maf'ul, bahwa Allah itu objek, yakni Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi. Ya. Diibadahi oleh para hamba. Naam. Idzan maknanya adalah, yakni lau kana ma'ahu ilah, seandainya seperti itu. Berkaitan dengan kalimat sebelumnya, tidak ada satu sembahan pun, ya, selain Allah. Ya. Idzan, yakni seandainya demikian, seandainya seperti itu ada sembahan selain Allah, maka la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Naam. Diterangkan oleh para ulama, ya, bahwa di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini, ya, ada argumen, bantahan logis, ya, terhadap orang-orang musyrik yang meyakini adanya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. 6. Adanya sembahan lain yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. 6. Kesimpulan argumen ini adalah seandainya ada sembahan lain yang berhak diibadahi bersama Allah, maka ada beberapa kemungkinan. Idan, seandainya demikian, seandainya seperti itu, ada sembahan lain yang berhak diibadahi bersama Allah, seandainya seperti itu, maka kemungkinan yang pertama adalah, lakana lahu mulkun khasun walillahi mulkun khas. Kemungkinan yang pertama adalah, 6. Masing-masing sembahan tersebut, masing-masing sembahan tersebut, akan bersendiri dengan ciptaannya. Masing-masing sembahan tersebut akan bersendiri dengan ciptaannya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala akan membawa ciptaannya itu, kekuasaannya itu secara tersendiri. Kemudian sembahan selain Allah akan membawa ciptanya secara sendiri sehingga memiliki kekuasaan sendiri-sendiri. Ini kekuasaanku, ini ciptaanku, dan yang lain mengatakan seperti itu juga. Ini kekuasaanku, ini ciptaanku. Nah, kemudian ketika seperti itu, maka keadaan yang berikutnya adalah yuridu kullun minhuma an yusaytira 'alal akhar kama jarat bil 'adah. Masing-masing dari sembahan-sembahan tersebut, para pencipta tersebut, pasti akan berusaha untuk mengalahkan dan menguasai yang lain. Sebagaimana biasanya, para raja di dunia, masing-masing dari mereka, berusaha ingin menguasai dan mengalahkan raja-raja yang lain, penguasa-penguasa yang lain. Agar semuanya menjadi kekuasaannya. Agar semuanya masuk di dalam kerajaannya. 6. Kemudian keadaan yang ketiga urutannya. Jadi masing-masing membawa kerajaannya dan kuasaannya. Kemudian otomatis masing-masing ingin berusaha menguasai kekuasaan yang lainnya. Kemudian keadaan yang ketiga, setelah masing-masing berusaha untuk mengalahkan lawannya, para pencipta itu, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah an yatamana'a. Yani masing-masing dari sembahan-sembahan itu tidak bisa mengalahkan yang lain. Fayajaz kullu wahidin minhuma 'anil akhar. Nah, ini yang dengan sebab inilah disebut dengan dalil tamanu'. Tamanu' yani saling berpantang, tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Pencipta yang ini tidak bisa dikalahkan oleh pencipta yang itu, demikian pula sebaliknya. Ini tamanu', yakni saling berpantang, tidak bisa dikalahkan, saling melindungi diri. Nah, seandainya kemungkinan ini yang terjadi, masing-masing dari sembahan-sembahan itu, pencipta-pencipta itu, tidak bisa mengalahkan yang lain, berarti tidak ada dari mereka semua yang berhak menjadi ilah. Sebab semuanya adalah ilah, atau semuanya adalah ajiz. Lemah. Tidak memiliki kekuatan, kemampuan. Yang berhak untuk menjadi ilah, sembahan yang diibadahi oleh seluruh makhluk adalah zat yang maha sempurna, maha kuat dan maha mampu, maha kuasa. Sementara di kemungkinan ini, di dalam kemungkinan ini tadi, masing-masing dari sembahan tersebut tidak bisa mengalahkan sembahan yang lain, berarti ajiz. Mereka semua adalah zat yang ajiz, lemah. Tidak memiliki kemampuan. Sehingga tidak bisa mengalahkan. Kata-kata tidak bisa berarti ajiz. Ghairu qadir. Tidak memiliki kudrah yang sempurna. kekuatan, kemampuan dan kuasaan yang sempurna. Nah, ketidaksempurnaan di dalam kudrah, tidak memiliki kudrah, kemampuan, kekuatan dan kuasaan yang sempurna, menunjukkan bahwa mereka semua tidak berhak untuk menjadi ilah. Atau kemungkinan yang kedua, an ya'lua ahaduhuma 'alal akhar. Ya, salah satunya bisa mengalahkan yang lain. Ya. Kalau salah satunya bisa mengalahkan yang lain, maka satu itulah, satu pemenang itulah yang berhak menjadi ilah, ataupun yang lain tidak berhak menjadi ilah. Yang menjadi ilah adalah yang paling kuat, ya, yang mampu mengalahkan yang lainnya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah, ya, sembahan yang berhak diibadahi oleh seluruh makhluk ini hanyalah satu sembahan saja, yaitu yang berada di atas segala sesuatu, yang kekuasaannya, ya, dan kekuatannya berada di atas segala sesuatu. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan dalil at-tamanu'. Ya, sehingga sekali lagi dalil tamanu' ini adalah, ini ada beberapa tahapan, beberapa keadaan atau tahapan. Seandainya, idan, seandainya sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrik itu, seandainya seperti itu, ada sembahan lain yang berhak diibadahi bersama Allah, ya, mestinya masing-masing sembahan itu akan membawa lari, ya, ya, akan membawa pergi kekuasaannya sendiri-sendiri, kekuasaannya masing-masing. Ya, sebagaimana biasanya raja-raja di dunia kan seperti itu, akan menguasai daerah ini, yang itu menguasai daerah itu, berbeda-beda kekuasaannya. Nah, kemudian ya setelah stabil kekuasaannya, ya, masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah masing-masing akan berusaha mengalahkan yang lain, berusaha untuk menguasai apa yang dikuasai oleh yang lain. Ini tahapan yang kedua. Pasti seperti itu. Seperti para raja di dunia. Ya, ketika sudah stabil kekuasaannya, pemerintahan dan kerajaannya, maka akan berusaha untuk menjajah dan menguasai kekuasaan raja-raja yang lain. Nah, kemudian setelah masuk ke tahap yang kedua ini, ya, berusaha untuk saling mengalahkan, ya, dan menguasai, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah semuanya tidak bisa mengalahkan yang lain. Sama-sama kuat, sama-sama kuat, ya, sama-sama memiliki perlindungan, tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Nah, kalau tidak bisa saling mengalahkan, ya, kata-kata tidak bisa berarti ghairu qadir, tidak memiliki qudrah yang sempurna. Ya, lawan dari qudrah, adamul qudrah itu disebut ajaz. Ya, dan ajaz itu sifat lemah, kekurangan. Nah, ini menunjukkan bahwa semuanya tidak berhak untuk diibadahi. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin? Ya, tidak ada satupun yang berhak diibadahi? Itu kan tidak mungkin. Ya, kan tidak mungkin semuanya tidak berhak untuk diibadahi. Tidak mungkin semuanya itu ajiz. Itu seandainya saja sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Nah, atau kemungkinan yang kedua, ketika berusaha untuk mengalahkan yang lain, kemungkinan yang kedua adalah akan ada satu pemenang. Ketika ada satu pemenang, maka satu pemenang itulah yang berhak diibadahi, ya, karena dialah yang memiliki qudrah kamilah, qudrah tamah, kekuatan, kemampuan dan kekuasaan yang sempurna. Ya, adapun yang lainnya, ya, yang dia kalahkan, maka tidak berhak untuk diibadahi karena memiliki sifat ajaz, sifat lemah, ya, sifat kurang, ya, sehingga kesimpulannya bahwa, nah, bahwanya ada satu ilah yang berhak diibadahi, yaitu yang kekuasaannya berada di atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sementara yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Aqidatul Wasithiyah, Allah Ta'ala alam bisawab, alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.